أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا إلى طريق السلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخير الأنام سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى دار السلام وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah lewat udara kita kembali dapat bersua dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallahu wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang-orang munafik? Padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran disebabkan usaha mereka sendiri. Apakah kamu bermaksud memberikan petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barang siapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk kepadanya. Para pendengar rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 87 yang kita bahas pada pertemuan yang lalu menjelaskan tentang arti penting beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah menjelaskan tentang bagaimana sifat daripada orang-orang munafik yang dia selalu mengingkari janji. Ayat yang kita bahas pada pertemuan ini yaitu ayat 88 daripada surah An-Nisa memiliki asbabun nuzul sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju peperangan Uhud, menuju ke tempat gunung Uhud di mana terjadinya perang Uhud, maka ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi sebahagian daripada pasukan Islam sehingga di dalam sejarah dicatat 300 orang kembali ke kota Madinah dan tidak ikut berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Uhud. Nah, ketika yang 300 ini pulang kembali ke kota Madinah dan membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukan yang lain, di dalam riwayat dijelaskan 700 lagi berangkat menuju Uhud, selesai perang Uhud itu terjadilah perdebatan di kalangan kaum mukminin, umat Islam. Ada sebahagian yang mengatakan bahwa biarkan saja mereka, apa yang terjadi pada diri mereka ya terjadilah. Ada pula yang mengatakan, tidak ya Rasulullah, kita bunuh saja karena mereka sudah meninggalkan kita di dalam perang Uhud itu. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang kita bahas pada pertemuan ini. Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Yang disebut dengan munafik di sini adalah orang-orang yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada peperangan. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, di antara salah satu ciri daripada orang munafik itu adalah tawalli yaumaz zahf atau al-firar minaz-zahf, lari dari medan peperangan. Nah, kata-kata nifaq itu berasal dari nafaqa yang artinya adalah terowongan. Nah, kalau kita melihat terowongan, maka kita akan menjumpai bahwa terowongan itu dua pintunya. Ada pintu masuk, ada pintu keluar, ada pintu keluar, dan ada pintu masuknya. Maka orang munafik itu layaknya seperti itu. Selalu kita sebut dengan bermuka dua. Ya, orang munafik ini selalu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermanis muka, dan ketika berada di belakang kaum muslimin mereka mencaci, menghina, menjelekkan dan menjatuhkan marwah Islam dari diri mereka sendiri. Ya, maka daripada itulah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan arba'atun man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada empat ciri daripada orang-orang munafik yang apabila ada keempat itu maka jelaslah sudah munafik khalis dia. Artinya sudah penuhlah kenifakan pada dirinya. Yang pertama idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berkata-kata dia berdusta. Wa idza tumina khana. Apabila diberikan amanat maka dia khianat. Yang ketiga idza ahada ghadar. Apabila dia berjanji dia mengingkari janji itu. Yang keempat idza khasama fajar. Apabila dia berantam, berdebat maka dia mengeluari kata-kata yang keji. Nah, kalau kita melihat pula kepada orang-orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang munafik di saat sekarang ini, maka kita akan menjumpai keempat ciri ini. Banyaknya orang sekarang ini yang berdusta di dalam berkampanye misalnya, atau dalam pilkada berdusta. Dustanya karena apa? Setelah dia diberikan amanat, dia khianat. Dan setelah dia berjanji, dia ingkari janji itu kepada rakyat. Ini adalah bentuk daripada kemunafikan. Bahkan bagaimana mungkin kemakmuran akan datang apabila pemimpin-pemimpin itu adalah dari kalangan munafik. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu, perlu kita melihat kembali ya, dalam pemilihan ke depan ini untuk memilih orang-orang yang benar-benar memiliki integritas agama yang dapat diandalkan, bukan hanya sekedar lipstick belaka. Nah, di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah lah yang memberikan hidayah, Allah lah yang menunjukkan hamba-hambanya, Allah lah yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Orang-orang yang sudah munafik ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah tidak takut kepada kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam resah dibuat orang-orang munafik. Karena munafik ini adalah musuh dalam selimut, menggunting di dalam lipatan, tidak dikenal bagaimana cara kerja mereka. Walaupun sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, di studio telah hadir Ustaz Hanafi Ismet yang sudah tidak asing lagi, dan begitu juga Ustaz Perdana yang sudah akrab bersama kita untuk memberikan kontribusinya. Fadhil Ustaz. Ya, Ustaz Ardi, ini sangat menarik sekali bila ayat ini kita bicara dalam tataran kontekstual. Jadi apa yang Ustaz pengantari tadi tentang sulitnya mencari pemimpin yang soleh, yang mukmin, benar, jauh dari sifat-sifat nifaq, ini adalah merupakan salah satu tantangan bagi kita. Saya melihat begini, banyaknya kerusakan di permukaan bumi termasuk di wilayah-wilayah Indonesia ini adalah merupakan hasil dari sifat-sifat kemunafikan. Iya. Akhirnya membuat rakyat tidak bisa memilih yang mana yang baik lagi itu sudah tersembunyi. Kalaupun ada cuma di antara 1003, di antara 2004, sehingga rakyat tidak tahu mana yang lagi, mana yang betul-betul saleh dan baik untuk diangkat sebagai pemimpin. Dan saya melihat ini tidak hanya dilakukan kerusakan ini oleh orang-orang yang katakanlah non-muslim, dalam artian bahwasanya mereka tidak paham kepada tujuan hidupnya, tetapi justru dilakukan yang sangat-sangat disayangkan oleh orang muslim sendiri. Mereka menolak syariat, mereka mengagungkan logika, mereka menuduh Islam telah memotong atau telah menghancurkan nilai-nilai kebebasan dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh JIL, penyesatan-penyesatan oleh kelompok-kelompok tertentu. Ini merupakan bentuk-bentuk kemunafikan yang dalam kontekstual sekarang, bahkan saya melihat lebih hebat dan lebih dahsyat daripada apa yang dihadapi Rasul. Sementara kekuatan umat Islam tidak seperti kekuatan Rasul dan pada sahabat pada saat itu. Begitu mungkin Ustaz. Iya, memang kalau kita melihat saat sekarang ini kemunafikan demi kemunafikan itu terus terjadi. Makanya para ulama mungkin ya, mungkin zaman dahulu juga sudah terjadi, sehingga para ulama mengklasifikasikan nifaq itu kepada tiga bentuk. Ada nifaq yang disebut dengan i'tiqadi. Nifaq yang dengan kemunafikannya itu sudah merasuk kepada tataran i'tiqad, akidah. Orang yang seperti ini maka dia lebih daripada orang-orang kafir. Ya, inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik yang seperti ini sudah sampai kepada akidahnya yang rusak. Itulah orang-orang yang dengan label Islam, ya, dengan topeng Islam, kemudian dia merusak Islam dari dalam, atau merusak umat Islam dari dalam lebih tepatnya. Yang kedua yang disebut dengan munafik amali, ya, munafik dia, tetapi nifak yang dia lakukan itu sebatas hanya perbuatan. Para sahabat melihat bahwa hal ini banyak terjadi pada di kalangan itu. Di antaranya adalah itu tadi, idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Banyak sekali kita kadang-kadang menjumpai, ya, di masyarakat kita, kalau sudah dia marah maka keluarlah kata-kata mutiara semuanya begitu. Apabila dia marah kepada anaknya maka disebutkannya lah kata-kata yang tidak selayaknya didengar oleh anaknya, dan itu terlontar kadang-kadang dari mulut seorang ibu atau dari mulut seorang ayah. Ini termasuk daripada bentuk daripada kemunafikan itu yang disebut oleh para ulama dengan nifaq amali, perbuatannya. Dan ada yang ketiga adalah nifaq qawli, perkataannya, ya, kemunafikan karena disebabkan daripada perkataannya. Itulah yang apabila dia berjanji, ya, dia berjanji dia akan mengatakan seperti ini, dia akan berbuat seperti ini, dia berjanji, dia ucapkan dengan mulutnya, ya, ketika kampanye dia akan mengatakan akan memberantas kemiskinan, ya, dengan segala janjinya dia akan memberikan peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Apabila itu tidak dia upayakan dengan maksimal, maka ini disebut dengan nifaq qawli. Apabila dia tidak membuatnya sama sekali, maka bisa naik kepada tingkat nifaq amali. Apabila dia merusak umat Islam itu dari dalam, nifaq i'tiqadi, dan nifaq i'tiqadi ini lebih berbahaya lagi. Ada tak nifaq akhlaki? Ya, ya, mungkin termasuk dalam nifaq itu tadi, nifaq amali itu tadi. Ya, saya melihatnya seperti ini. Ayat ini sebenarnya sangat menarik karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya orang-orang munafik itu tidak punya kekuatan. Mereka itu adalah orang-orang yang lemah. Hal ini secara jelas tampak sekali ketika Allah mengatakan wallahu arkasahum bima kasabu. Allah Subhanahu wa taala telah membalikkan mereka kepada kekufuran. Ya. Allah sebelumnya sudah menegur orang-orang mukmin, kenapa kamu berpecah belah sedangkan orang-orang munafik itu sudah dikembalikan kepada kekufuran. Pada dasarnya orang yang melakukan nifak, orang munafik, adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang hanya sekedar bisa melakukan obrol-obrol janji tapi sebenarnya tidak punya keinginan yang besar untuk melaksanakannya, orang yang hanya sekedar punya idealisme, punya pemikiran-pemikiran tapi sebenarnya tidak punya keinginan untuk mewujudkannya. Dan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menutup keterangannya dengan barang siapa yang Allah sesatkan maka selamanya dia tidak akan punya jalan keluar. Artinya selamanya orang yang munafik adalah orang-orang yang tetap berada di dalam kondisi kemunafikannya, berada dalam kondisi kegelapannya, mereka selamanya tidak akan pernah dapat mewujudkan kemakmuran dan kebaikan di atas permukaan bumi ini. Tapi begini, realita di dalam kehidupan masyarakat kita, ternyata yang paling banyak diajarkan itu adalah kepada generasi kita, kepada anak cucu kita, adalah sifat-sifat nifak seperti ini. Dari semenjak kecil anak-anak kita sudah belajar bagaimana ternyata para pemimpin itu lebih banyak bersifat nifak daripada bersifat jujurnya. Iya. Dan tanpa sadar kita sendiri sudah mengecam orang-orang seperti ini dengan sifat kenifakannya. Ketika kita melihat televisi, anak kita berada di samping, kita mungkin mengeluarkan komentar, ah itu hanya sekedar janji-janji saja. Dan ini diterima oleh sang anak ini. Jadi sebenarnya di dalam kehidupan ini, saat sekarang ini, kita sudah banyak sekali memberikan pengajaran kemunafikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada generasi-generasi selanjutnya, sehingga akhirnya inilah yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Mereka sudah belajar dan mereka akan berlaku sama seperti apa yang telah mereka lihat dan mereka pelajari. Kira-kira ini mungkin sebagai penutup nih Ustaz Adi, bagaimana cara menghadapinya Ustaz? Iya, jadi memang kalau kita melihat kondisi dan realita daripada nifaq ini, maka yang pertama sekali harus dimiliki oleh umat Islam saat sekarang ini pada kehidupan mereka adalah istiqamah fid din, adanya keteguhan di dalam melaksanakan amal ibadah itu kata Syekh Mutawalli Sha'rawi. Makanya ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta suatu nasihat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaqim kama umirta. Teguhlah kamu sebagaimana Allah memerintahkan kepada kamu. Istiqamah ini tidak mudah. Ya, apalagi di era saat sekarang ini, terkadang kita istiqamah tetapi banyak hal yang membuat kita terbawa rendong, terkontaminasi dan sebagainya terhadap kondisi dan suasana itu tadi. Namun tidak ada salahnya untuk kita mencoba untuk memulai. Maka daripada itu, yang pertama sekali harus istiqamah itu adalah para pemimpinnya, orang-orang yang berada pada level pengambil kebijakan, itulah yang harus istiqomah. Nah, ketika dia berada pada level itu dan dia istiqomah, maka ini akan memiliki dampak yang begitu luas terhadap orang yang berada di bawahnya. Begitu. Nah, ketika orang yang berada di bawahnya tidak istiqomah, dia mampu menekan ke bawah. Tapi kalau dia sendiri tidak istiqomah, maka ini akan menjadi bumerang bagi dirinya, sehingga akhirnya orang akan melecehkan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ayat 88 ini kembali Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang perang Uhud. Di dalam perang Uhud banyak sekali pelajaran bagi umat Islam diberikan Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin di dalam menghadapi kehidupan mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, marilah kita menjaga diri kita, keluarga kita, anak dan cucu kita daripada sifat-sifat nifaq ini. Dan jika Anda menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil dan pemimpin yang amanah, sehingga pemimpin kepemimpinan Anda diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Indonesia dan Sumatera Utara secara khusus, Medan secara lebih khusus lagi, mendapatkan pemimpin-pemimpin yang jauh daripada sifat-sifat nifaq itu, sehingga memberikan kebaikan bagi seluruh umat. Demikian, saya Ardiansah bersama saya Ustaz Hanafi dan Ustaz Perdana dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan, dan apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian memiliki kritik dan saran, dapat disampaikan melewat SMS ke nomor 0812-607-7543. Semoga dapat memberikan kritik dan saran yang membangun bagi acara ini. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas pendengarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka lagi. Atau ini aja pun nanti enggak apa-apa habis ini. Pesanan Nabi aja nanti. Hah? Udah. SM. Enggak, ya, yang ini pesanan Nabi yang nyambung. Biar berulang dia. Nomornya berapa tadi? Itu nomor